Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan pada kesempatan ini kembali Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sangat besar insyaallah taala, yaitu nikmat tafaqquh ad-din, berusaha memahami agama kita yang mulia ini. Wa talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama, yang insyaallah taala akan menjadi bekal untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana telah kita pahami insyaallah taala bahwasannya ilmu adalah kunci untuk meraih kebahagiaan, seperti dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, yaitu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka kebaikan seseorang itu tergantung pemahaman agama yang ada padanya. Oleh karena itu, kita terus berusaha menuntut ilmu agama. Dan tatkala kita meraih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana yang Allah tegaskan sendiri dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Dikatakan para ulama, maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu melebihi derajatnya orang-orang yang beriman tanpa berilmu. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dan berilmu melebihi derajatnya orang-orang yang beriman tanpa berilmu. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan penghormatan dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berilmu. Sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Narfa'u darajati man nasya'." Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, kata para ulama, ay bil ilm. Diangkat derajat mereka dengan ilmu. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita kemuliaan ilmu dan kemuliaan para ulama dan para penuntut ilmu. Dan tidaklah mereka bisa mencapai derajat tersebut kecuali setelah adanya usaha. Setelah adanya usaha dan kesabaran serta menempuh jalan-jalannya yang tidak mudah. Oleh karena itu, tidak sedikit para ulama menulis bagaimana perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka. Mereka keliling dunia untuk menuntut ilmu dari para ulama. Dan mereka rela hidup apa adanya demi meraih ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana jalan-jalannya agar kita meraih ilmu yang bermanfaat. Sebab kenyataannya tidak semua orang yang menuntut ilmu akan sampai pada tujuannya. Oleh karena itu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau menjelaskan tentang golongan-golongan manusia, beliau mengatakan annasu thalathatun fa'alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najatin wa hamajun ra'aun. Manusia itu ada tiga golongan: alim rabbani, seorang alim, seorang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Itu artinya alim rabbani, berilmu, mengamalkan dan mengajarkan. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Dan yang ketiga, wa hamajun ra'aun, yamiluna ma'a kulli rih, atba'u kulli na'iq, yamiluna ma'a kulli rih, lam yastadi'u binuril ilm, walam yalja'u ila ruknin wasiq. Golongan yang ketiga adalah orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak bernilai, tidak memiliki bobot. Mereka mengikuti setiap orang yang berteriak, menurut kemana angin mengarah. Mereka tidak mengambil cahaya ilmu dan tidak bersandar dengan sebuah sandaran yang kokoh. Maka inilah tiga golongan manusia. Dan paling minimalnya, kita harus menjadi muta'allim ala sabili najatin, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Kalaupun kita tidak bisa menjadi alim rabbani, seorang alim yang rabbani, minimal muta'allim ala sabili najah, penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Maksudnya di sini, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memperingatkan akan adanya penuntut ilmu bukan di atas jalan keselamatan, tetapi di atas jalan kesesatan. Dan secara garis besarnya, yang dimaksud dengan orang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan adalah yang memenuhi dua syarat dalam ibadah menuntut ilmunya, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila hilang salah satu dari dua syarat ini, maka dia tidak lagi berada di atas jalan keselamatan. Artinya, seorang penuntut ilmu itu harus memiliki adab-adab, harus mengerti jalan-jalan yang bisa mengantarkannya kepada jalan keselamatan. Dari keikhlasan dan meneladani petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, agar dia tetap berada di atas jalan keselamatan. Inilah perkara yang tidak boleh kita anggap sepele. Jadi yang dituntut dari kita bukan sekedar menuntut ilmu, tapi apakah kita menuntut ilmu di atas jalan keselamatan ataukah kita berada di atas jalan kebatilan. Kenyataannya banyak kita lihat pondok-pondok pesantren Apa yang mereka pelajari? Tentunya ilmu. Mereka mendirikan pondok pesantren untuk mengkaji ilmu di dalamnya. Namun, yang terjadi justru, yang diajarkan di situ adalah sihir. Ya, diajarkan mantra-mantra, diajarkan permohonan kepada selain Allah, diajarkan untuk datang di kuburan-kuburan keramat, dibagikan jimat-jimat, itu banyak di pondok-pondok pesantren. Tujuannya mereka mendirikan pondok pesantren apa? Untuk menuntut ilmu. Tetapi ketika mereka tidak mengerti jalannya, maka mereka terjerumus. Bukan menuntut ilmu di atas jalan keselamatan, tapi di atas jalan kesesatan. Demikian pula, sebagian pondok pesantren, mereka mengajarkan ilmu. Mereka ajarkan Al-Quran wa Sunnah. Tetapi, mereka tidak mengambil seluruh dalil Al-Quran wa Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Sehingga mereka memiliki pemahaman menyimpang, yaitu pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin, pengkafiran terhadap kaum muslimin, permusuhan terhadap ahlu sunnah dan para ulama ahlu sunnah. Padahal mereka juga mengkaji ilmu. Maka ini semuanya menunjukkan tidak semua orang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Demikian pula, kita mengetahui bersama bahwasanya sifat seorang penuntut ilmu adalah mubarak. Sebagaimana kata Nabi yang mulia, Nabi Isa alaihi salam, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan Allah jadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Kata para ulama, "Aina fa'an aynama tajahtu." Yakni, aku selalu memberikan manfaat. Aku selalu berguna dimanapun aku berada. Maknanya adalah, ay mu'alliman lil khair, aku senantiasa mengajarkan kebaikan. Inilah sifat penuntut ilmu. Di mana saja dia berada, dia memberikan manfaat. Dia menebarkan keberkahan. Tetapi yang terjadi, yang kita saksikan, dan kita dengarkan di sebagian tempat, seorang yang sudah menuntut ilmu, bahkan duduk, pernah duduk di depan para ulama, namun di mana saja dia berada, terjadi kekacauan. Di mana saja dia berada, masyarakatnya menjadi tidak tenang. Keluarganya menjadi resah. Orang tuanya sendiri suka makan hati. Demikian pula, tatkala dia datang di satu daerah, tidaklah dia meninggalkan daerah tersebut, kecuali terjadi perpecahan. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara sesama ahlu sunnah. Kalau berselisih dengan ahlul bid'ah, ya bagus. Karena demikianlah, yang mengikuti ahlu sunnah mesti menyelisihi ahlul bid'ah. Tetapi, yang terjadi adalah, ketika dia datang di satu tempat, ahlu sunnah di situ dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersatu bersaudara. Namun, ketika dia datang, terjadilah perpecahan. Terjadilah perselisihan, terjadilah permusuhan antara sesama ahlu sunnah. Maka ini bukan sifat-sifat penuntut ilmu. Bukannya membawa keberkahan, membawa kebaikan, membawa kemanfaatan, justru menimbulkan kemudaratan. Dan dampaknya yang sangat buruk, terus meluas. Sehingga akhirnya, dakwah ahlu sunnah terhalangi untuk sampai ke tengah-tengah masyarakat. Kalau begitu, penuntut ilmu ini, dia tidak mengajak kepada sunnah, justru membuat orang lari dari sunnah. Berarti bukan saja ahlul bid'ah, bukan saja ru'usud dalalah, para pengusung-pengusung kesesatan, yang mengajak manusia untuk sesat. Tetapi, ada juga sebagian penuntut ilmu dari kalangan ahlu sunnah yang justru menghalangi manusia dari kebenaran, pada akhirnya mereka tersesat. Ini yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwasannya ada yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan dan ada yang menuntut ilmu di atas jalan kesesatan. Maka perlu kita mengetahui jalan-jalan. Kita mengetahui sebab-sebab atau adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar dia tetap berada di atas jalan keselamatan dan dia meraih kemanfaatan di dalam menuntut ilmu. Dia meraih ilmu yang bermanfaat. Sehingga para ulama telah menulis sejumlah kitab-kitab khusus ataupun bab-bab khusus yang menjelaskan tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Walhamdulillah, kita masih dalam pembahasan kitab Hilyatu Talibul Ilm karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai pada adab yang kelima dari bagian yang pertama, yaitu adabul talib ma'a nafsih, adab seorang penuntut ilmu yang harus menghiasi dirinya. Adab yang kelima kata beliau rahimahullah, khafdul janah wa nabdul khuyala wal kibriya, menundukkan sayap dan menghancurkan keangkuhan dan kesombongan. Ini adab yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Beliau rahimahullahu taala kemudian menjelaskan rincian makna adab yang kelima ini. Qala tahalla atau tahalli bi adabin nafs, hendaklah engkau wahai penuntut ilmu menghiasi dirimu dengan adab-adab jiwa, adab-adab yang harus ada dalam hatimu. Minal afaf, yaitu al-afaf, menahan diri atau menjaga kesucian diri. Wal-hilm, dan berpikir panjang, berakal dalam bertindak. Was-sabr, dan kesabaran. Wat-tawadu' lil-haq, dan merendahkan diri terhadap kebenaran. Wasukunit ta'ir minal waqar warrazanah, dan tenang seperti tenangnya burung yang berwibawa lagi cerdas. Wa khafdil janah, dan menundukkan sayap. Mutahammilan dhullat ta'allum, seraya menanggung kehinaan menuntut ilmu. Li'izzatil ilm zalilan lilhaq, karena kemuliaan ilmu dan ketundukan kepada kebenaran. Inilah adab yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Yang pertama kata beliau rahimahullah, tahalli bi adabin nafs minal afaf, hiasilah dirimu dengan adab-adab jiwa, yaitu al-afaf, menjaga kesucian diri. Menjaga kesucian diri di sini maksudnya menjaga kesucian diri dari perbuatan maksiat, dari meminta-minta, dan dari hilangnya muru'ah, kehormatan. Artinya, dia harus meninggalkan perbuatan yang haram, tidak meminta-minta kepada manusia, dan juga menjaga kehormatannya. Disebutkan tentang al-afaf di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam as-sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun kulluhum haqqun 'ala Allah 'aunuhu." Ada tiga orang di mana hak atas Allah subhanahu wa ta'ala untuk menolong mereka. Yang pertama, al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Wan-nakihu yuridul afaf. Dan yang kedua, orang yang menikah karena menginginkan al-afaf, menjaga kesucian dirinya. Wal mukatab yuridul ada. Dan yang ketiga, seorang budak yang membuat perjanjian dengan tuannya agar dibebaskan dengan membayar sejumlah ganti rugi tertentu. Baik. Yang menjadi syahid di sini adalah yang kedua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada tiga golongan di mana hak atas Allah untuk menolong mereka. Yang kedua, wan-nakih yuridul afaf, orang yang menikah karena menginginkan untuk menjaga kesucian dirinya. Demikian pula disebutkan tentang menjaga diri atau menjaga kesucian diri dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam as-sahih, bahwasannya beliau mengatakan, anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Bahwasannya ada sebagian sahabat dari kalangan Ansar meminta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan apa yang mereka minta tersebut. Summa sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka masih meminta lagi dan Nabi masih memberikannya. Dan inilah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta nafadha ma indah, sampai betul-betul habis harta yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau bersabda, "Ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum." Apapun harta yang ada padaku, maka aku tidak akan menyembunyikan dari kalian. Kalau kalian butuh, akan aku berikan. Tetapi kata beliau, وَمَنْ يَسْتَعْفِثْ يُعِفَّهُ اللَّهِ. Barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, niscaya Allah akan menjaga kesucian dirinya. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ. Dan barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهِ. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah akan menyabarkannya. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabr. Dan tidaklah seorang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran. Maka di dalam hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang orang yang menjaga iffah, yang menjaga kesucian dirinya, yaitu tidak suka meminta-minta kepada manusia. Dan kalau dia melakukan itu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala pun akan menjaganya. Allah akan mencukupinya. وَمَيَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهِ Dan barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, niscaya Allah pun akan menjaga kesucian dirinya. Jadi, inilah sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Demikian pula disebutkan para ulama yang dimaksud dengan al-afaf, al-kaffu anil maharim wa khawarimil muru'ah. Menjaga diri dari perkara yang haram dan juga hal-hal yang dapat merusak kehormatannya. Artinya walaupun sesuatu mungkin bukan haram, hukumnya tidak sampai haram, tetapi kalau itu mengurangi kehormatan dirinya, jangan dia lakukan. Hendaklah dia tinggalkan. Talibul ilm, seorang penuntut ilmu, dia mesti berbeda dengan orang-orang awam. Karena dia harus menjadi contoh, dia harus menjadi teladan. Maka hendaklah dia tinggalkan hal-hal yang dapat mengurangi kehormatannya. Walaupun bukan sesuatu yang haram. Baik. Kemudian beliau mengatakan wal-hilm dan al-hilm. Tentang al-hilm disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang sabda beliau kepada Asyaj Abdul Qais. Beliau mengatakan, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana." Sesungguhnya pada dirimu wahai Asyaj terdapat dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hilm dan al-ana. Apa itu al-hilm? Al-hilm itu adalah al-aql. Orang yang berakal. Maksudnya dia tidak melakukan sesuatu kecuali dia berpikir terlebih dahulu. Tidak reaksioner. Apa saja berita yang beredar, langsung dia bicara. Enggak seperti itu. Tetapi dia berpikir terlebih dahulu. Dia tidak tergesa-gesa. Wal anah. Dia menunggu. Tidak tergesa-gesa di dalam bersikap. Dan dia melihat apa akibat-akibat yang akan muncul dari ucapan dan tindakannya. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Kalau dia mau berhasil dalam menuntut ilmu, dia harus benar-benar menjaga dirinya. Dia tidak melakukan sesuatu kecuali benar-benar dia yakin itu dapat mendatangkan kemanfaatan. Baik kemanfaatan yang bisa dia raih pada saat itu maupun yang akan datang. Dan dia tidak melakukan suatu perkara yang dapat mendatangkan kemudaratan. Baik kemudaratan yang langsung pada saat itu juga ataukah di masa yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sifat al-hilm dan al-anah adalah dua sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini ada satu faedah. Dalam riwayat Abu Daud ada lanjutan hadis tersebut. Asyaj Abdul Qais radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kana fiyya am hadatha?" Ya Rasulullah, apakah dua akhlak ini? Al-hilm dan al-ana. Sudah ada pada diriku ataukah baru muncul? Maksudnya apa? Apakah itu memang ciptaan Allah sehingga tabiatku sudah seperti itu ataukah karena hasil usahaku? Qala bal qadim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah akhlak yang sudah menjadi tabiatmu. Maka kata Asyad Abdul Qais, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqain yuhibbuhuma. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan aku di atas dua akhlak yang dia cintai, yaitu al-hilm dan al-anah. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwasannya akhlak itu ada yang sifatnya muktasab dan ada yang sifatnya jibili. Sifatnya jibili dan muktasab. Yang jibili maksudnya seseorang yang Allah berikan kenikmatan. Dia memiliki akhlak tersebut tanpa dia usaha. Tanpa dia usaha. Memang dari kecilnya, bahkan dari lahirnya sudah Allah berikan akhlak tersebut. Ada orang yang Masya Allah begitu sabar. Kalau mendengarkan sebuah berita dia tenang, santai, iya, tidak gegabah. Tetapi ada orang yang tidak bisa mencapai akhlak tersebut kecuali harus dengan perjuangan. Harus dengan usaha. Dan dia akan dapatkan insyaallah ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini makna hadis. Ada akhlak yang memang Allah ciptakan kita, memiliki akhlak tersebut, ada yang perlu kita usaha untuk mendapatkannya. Artinya seorang tidak boleh mengatakan, saya kan orangnya sudah memang begitu, jadi harap maklum. Tidak bisa, dia harus usaha untuk meraih akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak yang tercela. Baik. Kemudian, kesabaran. Ini yang ketiga. Di dalam poin yang kelima ini, beliau mengatakan, hendaklah engkau menghiasi diri dengan kesabaran. Kesabaran di sini diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Yakni sabar dari hal-hal yang menyakitkan. Apakah didapatkan dari kebanyakan manusia? Ataukah dari teman-teman sesama penuntut ilmu? Ataupun dari gurunya? Ataupun dari gurunya? Harus sabar. Karena kadang tabiat orang itu berbeda-beda. Ada yang tidak cocok dengan kita. Ada yang cocok. Sehingga perlu kesabaran. Terutama menghadapi para penuntut ilmu yang lainnya. Demikian pula, mungkin ada sebagian sifat guru-gurunya yang tidak disenanginya. Harus sabar. Harus sabar. Sehingga dulu diriwayatkan, ada seorang ulama yang buta, yang kebiasaannya itu suka meludah ke bagian kiri. Maka di situ ada murid-muridnya, dan murid-muridnya bersabar. Mereka terima saja apa yang mereka dapatkan dari gurunya tersebut. Ini sebagai contoh. Ada sebagian akhlak, apakah disengaja atau tidak, muncul dari teman-teman penuntut ilmu ataupun dari gurunya yang perlu kesabaran. Demikian pula di antara tipuan syaitan kepada penuntut ilmu, adanya hasad, iri hati dan dengki. Maka mereka kemudian melakukan hal-hal yang tercela. Sampai menjatuhkan kehormatan saudaranya. Maka perlu kesabaran. Perlu kesabaran menghadapi hal-hal tersebut dan memohon pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wattawadu lil haq, dan merendahkan diri terhadap kebenaran. Maksudnya adalah, kapan kebenaran itu sudah jelas, maka seorang muslim harus tunduk kepadanya. Dia tidak boleh menolak. Dia tidak boleh memperdebatkan lagi. Sama saja, apakah sesuai dengan hawa nafsunya atau tidak. Inilah sifat seorang penuntut ilmu. Demikian pula, tawadu lil khalq, merendahkan diri kepada makhluk, tidak menyombongkan diri di atas mereka. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Iya. Demikian pula kata beliau, wasukunit ta'ir minal waqar warrazanah. Hendalah engkau tenang seperti tenangnya burung, yaitu penuh kewibawaan dan juga kecerdasan. Ini juga dituntut dari seorang penuntut ilmu. Tidak banyak melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Banyak main, banyak tertawa, bercanda, dan lain sebagainya. Ini diantara penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu. Mutahammilan dhullat ta'allum li'izzatil ilm zalilanil haq. Hendaklah engkau menanggung kehinaan menuntut ilmu, dikarenakan kemuliaan ilmu tersebut, dan tunduk kepada kebenaran. Ini juga sifat yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dia harus bersabar menghadapi hal-hal yang tidak disenanginya dalam menuntut ilmu. Iya. Kemudian beliau berkata, wa'alaihi fahdar nawaqid hadhihi al-adab. Maka hendaklah engkau berhati-hati dari hal-hal yang dapat merusak adab-adab ini. Fa innaha mahal ithm tuqimu ala nafsik syahidan ala anna fil aqli illah. Karena sesungguhnya kalau engkau melanggar adab-adab ini, di samping hal itu berdosa, itu pun menunjukkan bahwasannya dalam dirimu, bahwasannya akalmu terdapat penyakit, terdapat kekurangan. Wa ala hirmanil minal ilm wal amal bih. Dan itu akan menyebabkan engkau tidak dapat meraih ilmu dan amalan yang atau mengamalkan ilmu tersebut. Jadi hendaklah engkau berhati-hati. Jangan sampai adab-adab ini hilang darimu. Sebab di samping dia berdosa, dosa pada dirimu menunjukkan kekurangan akalmu dan akan mengakibatkan engkau tidak bisa meraih ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Ini semua peringatan bagi kita. Berapa banyak, terutama bagi diri saya pribadi tentunya, kemudian bagi kaum muslimin, hendaklah lebih memperhatikan adab-adab ini agar meraih ilmu yang bermanfaat. Fa iyyaka wal khuyala, kata beliau, maka berhati-hatilah engkau dari kesombongan. Fa innahu nifaqun wa kibriya. Karena kesombongan itu adalah kemunafikan dan keangkuhan. Wa qad balaga min shiddati tawaqqi minhu 'inda salaf mablagha. Dan sungguh generasi salaf sangat berhati-hati dari kesombongan ini. Di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan hati-hati dengan khuyala. Apa itu khuyala? Kesombongan. Kesombongan itu adalah ijabun bin nafsi ma'a dhuhuri dhalika ala hayatil badan. Kekaguman seseorang terhadap dirinya dan nampak hal itu dalam tindakan-tindakannya. Ini makna khuyala. Dia kagum terhadap dirinya. Iya. Kata Syekh, hal itu adalah nifaq dan kibria. Itu adalah kemunafikan dan keangkuhan. Kenapa beliau mengatakan kemunafikan? Sebab orang yang sombong, dia melihat dirinya lebih daripada keadaan dirinya yang sebenarnya. Dia mengira dirinya sudah tinggi padahal masih rendah. Karena ketika dia menyombongkan diri, maka rendahlah dirinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nifaq. Itulah kemunafikan. Sebab dia melihat dirinya tidak seperti keadaan dirinya yang sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, dahulu generasi salaf sangat berhati-hati dari kesombongan. Wa min daqiqihi ma asnadahu Az-Zahabi fi tarjamati Amr ibn al-Aswad al-Ansi al-mutawaffa fi khilafati Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala. Dan di antara riwayat salaf yang menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya mereka menghindarkan diri dari kesombongan adalah apa yang disanadkan oleh Az-Zahabi pada biografi Amr bin Aswad Al-Ansi yang meninggal di masa kekhilafahan Abdul Malik bin Marwan rahimahullahu taala, annahu kana idza kharaja minal masjid qabada bi yaminihi ala shimalih. Bahwasannya beliau, yakni Amr bin Al-Aswad Al-Ansi, apabila keluar dari masjid, maka beliau akan memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Dipegang supaya enggak bergerak. Dua tangannya supaya enggak bergerak. Fasu'ila an dzalik. Maka beliau ditanya, kenapa melakukan itu? Faqala makhafata an tunafiqa yadi. Karena takut tanganku menjadi munafik. Menjadi munafik. Yang munafik dalam pengertian yang kita sebutkan tadi. Dia melihat dirinya melebihi keadaan yang sebenarnya. Qultu, aku katakan, siapa yang berkata? Az-Zahabi rahimahullah. Yumsikuha khaufan min an yakhthura biyadihi fi masyiatihi. Fa inna dhalika min al-khuyala. Beliau memegang tangannya karena takut tangannya itu mengiringi jalannya. Karena hal itu adalah termasuk kondisi orang-orang yang sombong. Yani sebagian orang berjalan dalam keadaan sombong, tangannya ikut bergerak bersama. Yani dia tampilkan, dia buat-buat tangannya. Iya. Wa hadzal 'arid 'adad al-ansi rahimahullahu taala. Dan perkara ini mungkin sebagian orang tidak menganggap itu sebagai kesombongan. Tapi karena takutnya salaf sampai seperti itu yang mereka lakukan. Iya. Biasa kalau kita lihat ada orang yang berjalan dengan angkuh, maka tangannya pun ikut terlihat, ya. Gaya berjalan pada tangannya itu terlihat. Kan gitu. Maka karena saking takutnya salaf, dipegang tangannya. Wahdar da'al jababirah. Maka kata beliau, berhati-hatilah dari penyakit orang-orang yang zalim, yaitu al-kibr, kesombongan. Fa innal kibra wal hirs wal hasad awwal dzambin usiyallahu bihi. Karena sesungguhnya kesombongan, ketamakan, dan hasad adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Fatatawuluka ala muallimika kibriya. Maka kelancanganmu terhadap gurumu adalah kesombongan. wastinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya, dan sikapmu yang tidak mau mengambil faedah dari orang yang lebih rendah darimu, itu juga kesombongan. Wa taqsiruka 'anil amal bil ilmi ham'atu kibrin, dan keengganganmu untuk mengamalkan ilmu yang kamu ketahui itu adalah benih kesombongan. Wa unwanu hirwanin hirmanin, dan tanda engkau tidak akan bisa meraih ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, al ilmu harbun lil fata al muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu memerangi pemuda yang sombong sebagaimana air tidak akan mungkin mengalir ke tempat yang tinggi. Di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan, da'ul jababirah, hati-hatilah dengan penyakit orang-orang yang zalim. Orang-orang yang suka menzalimi manusia, yaitu al-kibir, kesombongan. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah menjelaskan dengan penjelasan yang paling baik apa itu kesombongan, sebagaimana dalam hadis yang sahih, al-kibiru batrul haq wa gamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Menganggap remeh manusia, itulah kesombongan. Dan beliau mengingatkan bahwasannya kesombongan, ketamakan dan hasad adalah dosa pertama yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah inilah dosanya syaitan, dosanya iblis ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Aba wastakbara, dia enggan dan dia menyombongkan diri. Hati-hati. Berarti inilah sebab yang pertama menyesatkan makhluk di muka bumi ini, yaitu kesombongan. Dan dia pun berkata, a'asjudu liman khalaqta tinan, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah? Diingkari perintah Allah dengan merendahkan Adam. Hadzal ladzi karramta 'alayya, dia juga mengatakan, apakah ini yang engkau muliakan atasku? Protes, tidak setuju, hasad kepada Adam. Inilah di antara sebab terhalangnya iblis dari hidayah. Inilah penyakit orang-orang Yahudi, tidak mau mengamalkan ilmu mereka karena sombong dan hasad. Yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan tergolong kepada golongan mereka, ghairil maghdubi alaihim, yaitu golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Demikian pula iblis mengatakan, ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, aku lebih baik dari dia, yakni dari Adam alaihissalam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka kesombongan yang menghalangi iblis dari hidayah. Iya. Adapun ucapan beliau, awwalu dzambin usiyallahu bihi, ini adalah dosa pertama yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah yang kita ketahui. Iya. Sebab yang tidak kita ketahui sebelum penciptaan Adam alaihi salam telah ada makhluk yang juga melakukan dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikatnya, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Maka malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini mereka yang berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dan memujimu dan menyucikanmu. Iya. Maka di sini Allah kabarkan, sebelum diciptakannya Adam alaihissalam, telah ada makhluk yang berbuat dosa. Cuman kita tidak tahu persis apa dosa yang mereka lakukan. Maka maksud di sini dosa yang pertama adalah dosa yang kita ketahui, yaitu dosanya iblis laknatullah alaih. Maka hati-hati. Tidak akan mungkin seorang penuntut ilmu meraih ilmu yang bermanfaat kalau ada dalam dirinya kesombongan. Iya. Dan beliau di sini menyebutkan dua bentuk kesombongan yang ada pada penuntut ilmu. Tatawuluka ala muallimika kibriya. Kelancanganmu terhadap gurumu adalah kesombongan. Ini bentuk kesombongan yang pertama yang akan menghalangi dari ilmu. Wastingkafuka amman yufiduka mimman huwa duna kibriya. Demikian pula kalau engkau tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil faedah dari orang yang lebih rendah di bawahmu, itu juga kesombongan. Oleh karena itu dahulu ulama mengatakan, tidak akan menjadi seorang alim sebelum seseorang itu belajar dari orang yang lebih alim darinya dan dari orang yang sama ilmunya maupun yang lebih rendah darinya. Siapa yang tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau mengambil faedah hanya karena dia melihat orang yang menyampaikan faedah itu kedudukannya di bawahnya di dalam ilmu, maka ini adalah kesombongan. Hati-hati. Ini adalah kesombongan. Baik. Falzam rahimakallah al-lusuk ila al-ardi wal izra ala nafsik wa hadmuha wa muragamatuha indal istishraf li kibriyain au gatrasatin au hubbi zuhur au ujubin wa nahwi dhalik. Maka beliau mengatakan, hendaklah engkau selalu merendah ke dalam bumi, merendah ke bumi, semoga Allah merahmatimu, dan tundukkanlah dirimu. Wahadmuha wa muragamatuha indal istishraf likibriyain. Dan hancurkanlah dia, remukkanlah tatkala muncul benih-benih kesombongan, arogansi, cinta untuk tenar, dan ujub, dan yang semisalnya. Ini bahasa beliau. Tundukkan dirimu, hancurkan, remukkan. Ketika muncul dari dirimu benih-benih kesombongan, arogansi, cinta untuk tampil, senang dipuji, tidak mau dianggap sebelah mata, ujub, merasa diri lebih baik daripada yang lain, dan yang semisalnya. Min afatil ilmi al-qatilah lahu. Dari berbagai macam penyakit-penyakit yang dapat merusak ilmu. Al-mudhiba lihaibatih. Dan menghilangkan kewibawaannya. Al-mudfi'a linurih. Yang mematikan cahayanya. Wa kullama zadta ilman aw rif'atan fi wilayatin falzam dzalik. Tahruz sa'adatan uzma wa maqaman yakbituka 'alaihi an-nas. Maka setiap bertambah ilmumu dan setiap kali kedudukanmu tinggi dalam perwalian di sisi Allah, hendaklah engkau berpegang teguh dengannya. Niscaya engkau akan meraih kebahagiaan yang besar dan kedudukan yang diinginkan oleh manusia. Wa an Abdullah ibn al-Imam al-Hujjah ar-Rawiyah fil kutub as-sunnah Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahumallahu ta'ala qala. Dan dari Abdullah, seorang imam yang merupakan hujjah, perawi pada kutub as-sittah, yaitu Bakar bin Abdullah al-Muzani, semoga Allah merahmati keduanya, beliau berkata, sami'tu insanan yuhadditsu an abi. Aku pernah mendengar manusia atau seseorang berbicara tentang bapakku. Annahu kana waqifan bi Arafah. Bahwasannya suatu hari beliau pernah berdiri di Arafah. Yani pada hari Arafah. Faraqqa. Lalu beliau menangis. Faqala laula anni fihim la qultu qad ghufira lahum. Lalu beliau mengatakan, kalau saja bukan karena aku di tengah-tengah mereka, niscaya mereka telah diampuni semuanya. Kharrajahu Adh-Dhahabi summa qala. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Imam Adh-Dhahabi, kemudian beliau berkata, qultu kadzalika yanbaghi lil 'abdi an yuzriya 'ala nafsihi wa yahdumuha. Demikianlah yang seharusnya bagi seorang hamba, dia menundukkan dirinya dan menghancurkan kesombongan di dalam dirinya. Ini ucapan para salaf. Mereka merendahkan diri. Mereka anggap diri mereka sebagai orang yang penuh dosa. Bukan orang yang tidak pernah salah sama sekali. Inilah di antara sebab untuk menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita. Jangan pernah menganggap bahwasannya diri-diri kita ini adalah orang yang selamat dari dosa sama sekali. Akan tetapi bukanlah yang beliau maksudkan di sini berputus asa dari rahmat Allah. Tetapi yang beliau maksudkan di sini adalah kekhawatiran dan prasangka buruk terhadap dirinya sendiri, bukan berprasangka buruk kepada Allah. Sebab yang dituntut dari seorang muslim itu tatkala dia berdoa kepada Allah dalam keadaan dia berprasangka baik, doanya akan dikabulkan dan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dimaksudkan di sini, beliau rahimahullahu ta'ala berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Ini yang seharusnya ada dalam diri seorang hamba. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Seperti yang ada pada diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Hudzaifah, apakah beliau termasuk ke dalam golongan kaum munafikin yang Nabi SAW telah sampaikan kepadanya? Ini bukan berarti beliau berprasangka buruk kepada Allah. Karena beliau tahu Nabi SAW pun telah mengabarkan dia termasuk salah seorang yang sudah dijamin masuk surga. Maka tidak mungkin termasuk dalam golongan kaum munafikin. Tetapi bukan berarti seorang melihat dirinya tidak ada dosa sama sekali. Ini persangkaan buruk terhadap diri dari seorang sahabat yang dia juga sudah yakin pasti masuk surga. Kenapa? Karena Nabi SAW yang mengabarkannya. Tetapi mereka tetap berprasangka buruk terhadap dirinya sendiri. Takut, khawatir. Artinya, mereka tidak kemudian menyombongkan diri. Apalagi kita. Yang sama sekali tidak ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah akan selamat dari azabnya atau tidak? Maka kita yang lebih patut untuk takut. Untuk khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan azabnya. Sehingga dengan itu akan menghilangkan kesombongan dari dalam diri kita. Tidak menganggap yang paling baik, kemudian yang lainnya berada di bawah kita. Sebab itu adalah termasuk perkara yang membinasakan, sebagaimana telah diperingatkan oleh Nabi SAW, di antara hal yang membinasakan diri adalah i'jabul mar'i binafsih, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi kesombongan adalah suatu sifat yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu agar dia meraih ilmu yang bermanfaat. Kesimpulannya, bukti bahwa dia tidak sombong, dia tidak lancang kepada gurunya, dia selalu mengambil faedah, menuntut ilmu dari gurunya. Demikian pula, dia mengambil faedah dari orang yang mungkin ilmunya lebih rendah dari dia. Dan berapa banyak seorang penuntut ilmu, seorang murid, memberikan ilmu yang baru kepada gurunya. Itu banyak sekali terjadi seperti itu. Maka tidak boleh kemudian kita ogah-ogahan menghadiri majelis ilmu dengan alasan misalkan yang ngajar di situ cuma ustadz lokal, bukan interlokal. Yang ngajar di situ cuma lulusan pondok pesantren biasa, belum pernah belajar di luar negeri misalkan. Atau dia belum bisa ini, belum bisa itu, dan lain sebagainya. Maka ini akan menghalangi kita sendiri dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari adab yang kelima. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah ta'ala, kita lanjutkan setelah sholat duhur. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin.